العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل وسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد teruskan pembicaraan kita berkenaan dengan mukadimah kitab Bulughul Maram di mana pengarangnya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala telah memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya yang zahir dan yang batin, yang lama dan yang baru, dan memberikan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Dia telah menerangkan maksud kitab ini, iaitu ia adalah satu kitab mukhtasar dan ringkasan yang mengandungi hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam hukum ahkam syarak. Dan bagaimana kita telah terangkan bahawa ia menunjukkan bahawa ia adalah sebuah kitab hadis. Jadi tidak disebutkan sini dalil-dalil lain daripada Al-Quran, daripada ijma' dan lain-lain lagi. Jadi juga kita terangkan sedikit tentang dalil-dalil yang diambil oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam menentukan satu-satu hukum. Nah, tentukan satu hukum ini wajib ataupun sunnah ataupun haram, makruh ataupun mubah, harus sahaja. Ia terlepas lebih daripada beberapa dalil. Dan dalil-dalil ini ada terbagi kepada dua. Satu adalah dalil-dalil yang disepakati, dan satu lagi adalah dalil-dalil yang tidak disepakati. Jadi dalil-dalil yang disepakati, yang disepakati oleh ulama bahawa ia adalah dalil, bahawa kita menjadikannya hujjah, kita boleh mengambilnya dan jadikannya sebagai dasar untuk membuat hukum, yang pertama tidak lain tidak bukanlah Al-Quran Al-Karim. Memang Al-Quran itu adalah dalil untuk hukum ahkam, dan dia adalah petunjuk untuk manusia. Kita ada syak lagi. Saya mengingkari bahawa Al-Quran itu adalah dalil bahawa dia bukan orang beriman. Kemudian yang kedua adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita namakan As-Sunnah, yang sahihah ataupun yang sahih, yang sabit daripada Rasulullah SAW, itu juga adalah dalil. Dan dalil ini digunapakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, disepakati oleh mereka. Dan yang ketiga adalah dalil ijma', iaitu kesepakatan para ulama berkenaan dengan satu masalah agama. Mereka katakan hukum solat lima waktu misalnya wajib. Baik, jadi mereka sepakat, maka itu adalah satu dalil. Kalau mereka sepakat satu perkara ini haram, minum arak adalah haram walaupun satu titik, walaupun botol ini bersih misalnya, maka kita katakan dia adalah haram sebab dia adalah satu dalil. Dan kenapa dia adalah dalil ijma' ulama ini? Sebab ulama-ulama Islam tidak akan bersepakat atas satu perkara yang salah, atas ketukaran yang batin. Kata Rasulullah SAW, dia menjanjikan la tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku ini tidak akan bersepakat atas perkara yang sesat. Jadi mereka mesti kalau sepakat atas sesuatu, maknanya ia adalah petunjuk lawan daripada kesesatan, dia mesti benar. Cuma kita nak kena pastikan bahawa ia betul-betul adalah kesepakatan ulama. Jangan kita katakan ulama semua kata boleh, ulama semua kata boleh. Padahal ulama tu ustaz-ustaz yang dia dengar aje, yang dia baca kat khabar atau kat majalah aje, ataupun kat negeri dia aje. Bukan semua ustaz kalau kat Singapura cakap satu perkara ni boleh, bermakna dia ijma'. Kena tengok Malaysia cakap macam mana, Indonesia cakap mana, bukan satu dunia. Adapun ijma', kalau kita lihat, susah kita nak pastikan bahawa ia benar-benar ijma', ia benar-benar kesepakatan ulama. Sebab zaman kita ini ulama dah ramai dan bertebaran di atas muka bumi ini, dan kita pun tak tahu kat mana mereka berada mungkinnya. Dan susah kita kalau kita tahu pun, kemudian kita nak cari mereka dan nak pastikan betul tak kamu setuju tak hukum ini macam ini macam ini. Tetapi pada zaman dahulu mudah, zaman sahabat mudah, buat sahabat-sahabat walaupun mereka bertebaran, tapi tak adalah jauh sangat sampai ke Amerika. Di Islam lagi, China pun belum sampai lagi. Jadi mungkin dekat daerah

Angkat memang tak angkat seorang juga angkat. Orang ini karang kita Tulai Muhammad bin Hanbal. Wakil wafat suhu dan kewafatannya adalah pada tahun 241. Dilahirkan 164 hingga dunia 241, itu kan 80 tahun umurnya. Al-Sahih di kota Baghdad, Madinah As-Salam, di kota As-Salam. Wa qabruhu biha ma'rufun mazur, dan kuburnya di sana diketahui dan diziarahi. Jadi itu Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu daripada yang tujuh. Kita teruskan Al-Bukhari. Kedua adalah Bukhari buat Imam Al-Qudwa fi hadha syan. Dialah seorang imam yang diikuti di dalam urusan ini. Itulah Imam Bukhari, orang yang diikuti imam. Namanya juga Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan dia dilahirkan pada Syawal tahun 194. Jadi lagi muda daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia juga telah menuntut ilmu pada waktu kecilnya. Wa ada ala ba'di masyayikhi ghalatan wa huwa fi 11 sana. Dan dia telah membetulkan beberapa orang daripada guru-gurunya. Pendapat gurunya dah betulkan, dan umurnya ketika itu baru 11 tahun. Dia boleh betulkan sihir. Fa'aslah kita baru mentensi. Maka dia betulkan kitab sihirnya daripada hafalan. Baik, dan yang hadis di Bandati Bukhara, dia telah mendengar hadis daripada negerinya sendiri. Dia telah daripada Bukhara dulu, satu kawasan sekarang dekat Rusia. Dekat Najiran. Tumarah ala ilahi dati amatin. Kemudian dia pun berkelana ke beberapa buah tempat. Wasami al-kathir, dan dia telah mendengar banyak. Tak terangkan kita berapa tadi? 1000 orang guru. Dia sendiri cakap, kan kita cakap, dia ada 1000 orang guru. Wa alafa as-sahiha minhu zahab fi jami' al-hadith. Dan dia mengarang kitab yang masyhur, kitab Sahih Al-Bukhari, dan di dalamnya ada 6000 hadis. Alafahu di Makkah, dan dia mula mengarang kitab Sahih Bukhari di mana? Di Makkah. Kenapa dia kat Mekah? Sebab waktu itu dia sedang menunaikan haji atau telah menunaikan ibadah haji. Waqal, dan dia telah berkata, ma'asfaltu fihi illa fasiha. Aku tak masukkan dalam kitab Sahih Bukhari melainkan yang fahih itu. Jadi dalil bahawa tak semua hadis-hadis Rasulullah yang dihafal oleh ulama adalah hadis-hadis yang fahih. Ada yang fahih, ada yang tidak fahih, yang lemah tak boleh pakai. Tapi kita tak tahu. Ulama-ulama yang hafal dia tahu. Jadi dia bukan setakat hafal buta je. Dia tak tahu apa isinya, benar atau tak benar daripada Rasulullah. Mereka tahu. Jadi itu ilmu hadis. Kalau tak guna awak hafal-hafal-hafal, kita tak boleh pakai, buat penat. Tapi untuk ulama-ulama ini, mereka tahu. Jadi dia masuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang sahih saja. Dia kata, wa'afadu mi'atal hadis sahih, sedangkan aku telah menghafal 100,000 hadis yang fahim. Tapi dalam kitab Sahih Bukhari cuma ada berapa hadis? 6,000 saja. Berapa persen saja dia masukkan? Dia hafal 100,000 hadis, dia masukkan 6%. 94% dia tak nak masukkan. Walaupun sahih, maknanya tak cukup sahih. Itu macam punya apa? Punya taring, tapis. Dia sedia kan kasi kita dengan kita nak bah, nak baca ni. Kena dalam ulama-ulama ni kan. Sebab tu keikhlasan mereka tu dapat dirasakan sampai sekarang. Kitab saya Bukhari sekali sebut-sebut orang dibaca oleh orang sampai sekarang. Wa mi'atai al-hadis gairul sahih, dan aku hafal 200,000 hadis yang tak sahih. Jadi semua dia hafal 700,000 hadis. Bapak tak kena ta'wilah hadir aja di syarah. Kita nak terangkan. Dan dia telah meninggal dunia di kampung Samarkand pada waktu Isya malam hari Sabtu

dan semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kami amal untuk apa yang diridhai olehnya subhanahu wa ta'ala. Ini tingkat saja mukadimah. Dia terangkan semuanya, dia minta kepada Allah SWT, janganlah Allah jadikan ilmunya ini satu musibah untuk. Bilakah ilmu kita jadi musibah? Bila kita tidak amalkannya, kita tidak ikhlas mengajarkannya, baru jadi musibah ilmu tersebut. Lagi bagus tak ada ilmu. Orang buat salah, kenapa buat salah saya tak tahu. Tapi kalau orang alim buat salah, kenapa buat salah kamu dah tahu. Mana lagi taruh? Orang yang buat salah dan tahu lebih dahsyat. Sebab tu orang Yahudi banyak dikecam dalam Al-Quran. Sebab mereka buat dosa, mereka tipu, mereka bohong, sembunyikan ilmu sedangkan mereka mengetahui. Wahum ya'lamun, wahum ya'lamun, kata Allah SWT. Jadi ada ilmu tu satu amanah, satu kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi dengan syarat hendaklah kita apa? Kita ikhlas, beramal dan mengajarkan ilmu tersebut. Lepas dia katakan setelah itu, semoga Allah SWT mengenalkan kepada kami, kami itu maknanya kita, saya lah, untuk beramal dengan apa yang diredai oleh Allah SWT. Dan itulah yang kita minta. Sebab itu saya, kalau boleh kita nak baca juga sifat dimah kitab ini sebagai peringatan. Sebab nanti kita akan jumpa macam-macam hadis, macam-macam hukum, sunnah, sunnah untuk ni apa, sunnah untuk ni, yang mana wajib, yang mana apa. Takut-takut kita dah makin banyak kita tahu, makin kita tak buat. Ni sunat, ni sunat, ni sunat, ni sunat. Itu adalah permainan syaitan. Sebab manusia ni memang macam itu. Mula-mula semangat nak tahu, nak tahu, nak tahu. Tapi dah lama-lama, alah ini tak payah buat, tu boleh, ini tak payah buat, tu boleh, ini tak payah buat. Dia ajar orang ya, tapi dia sendiri tak. Yang ketika itu, ilmu tersebut jadi wabal, jadi musibah untuk dia ancam dia ajar. Allahuakbar. Sebab tak ramai orang yang baca kitab macam ni. Tak masjid-masjid. Susah nak ajar tu. Saya terukang cakap. Sebab tu tadi ada satu ulama kata apa, nak tahu kesilapan ustaz awak, awak duduk dengan ustaz lain. Kalau boleh duduk dengan yang lain. Berarti saya mungkin mesti ada silap punya. Kita bicarakan kitab ni. Tapi kita cubalah. InsyaAllah untuk faedah dan untuk faedah semua ni. Jadi yang demikian, dengan demikian kita berhenti di sini dahulu. Sama sebelum mata, sama saya minta maaf besar tak terlewat, tak boleh dielakkan. InsyaAllah minggu depan datang kita akan cuba tetap pada waktunya. Dia mula lepas maghrib, kemudian isyak kita solat dan isyak tak pergi setengah jam saja. Betul eh? Setengah jam ni lepas setelah isyak. Dan kita akan mulakan dengan baca kitab yang pertama daripada kitab ini, iaitu kitab Al-Taharah dan seterusnya. Kemudian persoalan, ada terjemahan kitab ni. Kitab dah lama dah tu, kitab terjemahan bahasa Indonesia dan sebagainya. Apakah kita akan baca line demi line daripada kitab tu? Jawapnya tentu ke tidak. Cuma baca kitab tu, kita kena syarah kitab tu, dah jadi panjang. Jadi kita jadikan kitab sebelum salam sebagai rujukan, tapi bukan dia adalah kitab yang akan kita baca semua ni. Sebab asal kitab dia adalah kitab Bulughul Maram. Kitab ni cuma ada hadis-hadis saja yang dibaca oleh siapa dan sebagainya. Itu yang kita akan fokus. Tapi kadang-kadang kita akan buka kitab tu dan kita tengok syarah tu dan kita baca kerana ada faedah pada tertentu. Lebih-lebih lagi tentang dia terangkan tentang sahabat ni siapa, sahabat ni namanya siapa, kelebihannya dan seterusnya. Akhir segan insyaAllah kita akan baca dan perkara yang utama itu yang kita pilih. Jika tidak kita akan syarahkan. Jadi kalau nak syarahkan kitab ini, ramai orang yang tersilap bila syarahkan kitab ini, dia syarah terlampau cepat, terlampau ringkas sehingga faedah banyak tak dapat. Dan sebagian orang bila syarahkan kitab macam ni, dia syarah terlampau panjang sampai dia membosankan, seorang dah tak boleh, tak boleh bawa lagi. Sebab satu hadis dah menjela-jela. Tapi kalau tak ingin mungkin memang lah, satu hadis tu memang panjang-panjang, cerita dia panjang. Satu jam, dua jam tak habis-habis, minggu depan sambung lagi, minggu depan sambung lagi, baru satu hadis. Kalau kita buat macam itu, berapa orang saja yang tinggal. Jadi kita cuba ambil yang pertengahan. Itu pun saya selalu terlebih juga. Jadi kita ambil pertengahan. Dan kemudian ada soalan-soalan, insyaAllah kita akan jawab daripada soalan. Dan soalan kita boleh jadikan dia sebagai syarah untuk hadis ini. Allah. Dan satu lagi, dalam masalah ilmu hadis ataupun dalam dalam membahaskan, syarahkan hadis-hadis hukum ini, dia memerlukan kepada alat. Alatnya apa? Alat memahamkan hadis. Tetapi kita kat sini belum belajar lagi apa alat-alat dia. Belum ada alat untuk memahami hadis. Itu yang dinamakan usul safety. Jadi kita tak boleh nak belajar dulu dalam satu masa pun, ataupun kita satu-satu jadi macam masa panjang. Jadi yang kita akan cuba lakukan, kita akan terangkan sikit-sikit, sikit-sikit, lama-lama jadi sikit lah. Sambil-sambil sama-sama-sama-sama, nanti dah lama-lama faham. Jadi kalau mula-mula tak faham atau faham sikit, yang usingnya banyak, yang peningnya banyak, jangan yang satu-satu. Saya pun, ramai kawan-kawan pun macam tu juga, tak faham, faham, pening, makin pening, makin pening. Pasal baru, nanti dah lama-lama dah terbiasa, kita pun jadi ikut lah, insyaAllah. Itu yang kita harapkan . Jadi kita pergi di sini dahulu. Semoga apa yang kita dengar, kita baca mendapat manfaat. Kepada Allah SWT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.